cinta cinta cinta Indonesia. Negeri bagaikan permata, pesada bermandi cahaya. Oh tanah air beta nan elok rupawa, inilah senandung puja. Cinta cinta cinta Indonesia. Laut nan biru terbentang, di langit bertaburan bintang. Oh ibu pertiwi ku nan elok rupawa, inilah lagu persembahan. Ya Tuhan, ku dengar bisikmu di kesyaduan suara seruling. Kala malam yang hening menggugah jiwaku, menyadarkanku senantiasa setia mengabdi berbakti. Dan aku pun berseru, cinta cinta cinta Indonesia. Padamu beta telah menyatu, padamu beta akan setia. Oh tanah tempat darah nan suci mulia, inilah janjiku padamu. Ya Tuhan, ku dengar bisikmu di keceduan suara seruling. Kala malam yang hening menggugah jiwaku, menyadarkanku senantiasa setia mengabdi berbakti. Dan aku pun berseru, oh,